Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Mandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Setelah Senopati yang mempunyai nama Sandi Lintang Pancar Sore itu duduk di atas sebongkah batu, kemudian Lintang Awan segera menghampirinya. Dan dia pun duduk tak jauh dari situ. Malam masih mengambang di permukaan langit. Serangga-serangga malam tak henti-hentinya bernyanyi. Sesaat lamanya keduanya terdiam. Namun setelah itu... Sekarang apa yang harus kita lakukan, Lintang Pancar Sore? Nanti kau harus pergi ke Gandar. Ceritakan semua ini pada Kirangga Lampitan. Dan setelah itu, Kirangga Lampitan harus mengamankan Hario Rangsang. Karena dia bisa membahayakan aku. Aku sebenarnya tidak menyangka kalau Hario Rangsang itu adalah mata-mata Kediri. Padahal selama ini kulihat dialah orang yang paling bersemangat di dalam kelompok kita. Dan dia dikenal sebagai orang yang sederhana, tidak mementingkan kemegahan. Tapi ternyata dia seorang pengkhianat. Kau tidak perlu khawatir, Lintang Pancar Sore. Selama dia masih berada di Gantar, maka dia tak akan bisa berbuat apa-apa. Iya. Aku memang berharap agar dia dapat segera diringkus, Lintang Awan. Ya, Lintang Pancar Sore. Setelah kau bertemu dengan Kirangga Lampitan, ceritakan pula tentang kedudukanku di sini. Aku telah mendapat jabatan penting sebagai pimpinan pengawal istana. Lalu suruh Kirangga mengirimkan beberapa orang pilihan. Aku akan menempatkan mereka sebagai pasukan pengawal penting. Baik, Pancar Sore. Mumpung suasana masih dalam keadaan gelap, sebaiknya sekaranglah kau berangkat. Iya. Aku memang harus berangkat sekarang. Oh iya. Sampaikan salamku pada teman-teman. Baik. Aku berangkat, Lintang Pancar Sore. Sambil merapihkan kain yang membelit di pinggangnya, Lintang Awan melangkah mendekati kudanya, dan pada saat selanjutnya, dia pun sudah meninggalkan Bulak Rawa. Mudah-mudahan saja Lintang Awan tidak mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Berita mengenai Haryo Rangsang memang harus segera sampai. Dengan begitu, akan lebih cepat membekuknya. Terlik sanyi penari topeng. Untung saja kau cepat diselesaikan. Kalau tidak, kau pun akan sama bahayanya seperti Haryo Rangsang. Ya, kalau begitu, lebih baik sekarang juga aku tinggalkan tempat ini. Sebelum segalanya berubah, besok pasti akan terjadi kegemparan atas tewasnya Telik Sandi ini. Ayo Hitam, kita tinggalkan tempat ini. Suasana di sini sudah terasa tidak enak sekali. Ya, ya, ya. Kembali sunyi, kabut tipis mengambang di atas rumput-rumput liar. Semua berlalu seakan-akan tidak terasa, sampai akhirnya matahari muncul di langit timur, mengintip dari celah-celah bukit yang berjajar. Prajurit, apakah Gusti Tumenggung ada di tempatnya? Ada, Tuan. Tapi Gusti Tumenggung belum bangun. Kalau begitu, kau harus menyuruh salah seorang embannya untuk membangunkan. Atau kalau perlu, kau yang membangunkannya. Aduh, jangan, Tuan Senopati. Saya tidak berani. Gusti Tumenggung pasti akan marah pada saya kalau dia dibangunkan secara tiba-tiba begini. Aku yang bertanggung jawab. Ini ada berita penting yang harus diketahuinya. Kau harus segera membangunkannya, Prajurit. Saya benar-benar tidak berani, Tuan Senopati. Lebih baik nanti siang saja Tuan Senopati kembali. Goblok! Sungguh lancang sekali mulutmu, prajurit. Berani benar kau menyuruhku kembali. Aku bisa menghukummu. Mengerti? Jangan kau pikir aku kemari tidak membawa berita penting. Ampun, Tuan. Maafkan saya, Tuan Senopati. Saya tidak bermaksud menantang atau berbuat lancang pada Tuan Senopati. Saya benar-benar tidak berani membangunkan Gusti Tumenggung, Tuan. Goblok! Hampir saja prajurit pengawal Tumenggung hidap paksa jatuh ke samping ketika dihempaskan oleh Senopati Kebodampit dengan wajah kesal. Senopati Kebodampit kemudian bergegas melangkah, tapi ketika dia baru saja menaiki anak tangga halaman teras, Tumenggung hidap paksa muncul dari balik pintu. Ada apa pagi-pagi begini kau sudah datang, Senopati? Ampun, Gusti. Saya membawa berita penting yang harus Gusti ketahui. Berita penting? Benar, Gusti. Kalau begitu kita bicara di ruangan pendopo. Ayo. Baik, Gusti. Senopati Kebodampit kemudian segera melangkah mengikuti Tumenggung Yudapaksa menuju ruangan pendopo. Kening Tumenggung Yudapaksa berkerut sebelum dia duduk. Dan selanjutnya, nah, katakanlah, Senopati, ada berita penting apa yang ingin kau sampaikan? Baik, Gusti. Semalam beberapa orang prajurit ronda telah menemukan seorang mayat yang tergeletak di jalan Bulak Rawa. Dan mayat itu ternyata mayat seorang Telik Sandi kita. Apa? Mayat Telik Sandi? Telik Sandi yang mana? Telik Sandi yang mempunyai nama Penari Topeng. Dialah yang terbunuh itu, Gusti. Penari Topeng? Ah, kurang ajar. Siapa orang yang telah membunuhnya? Ah, baik, Telik Sandi. Pemain topeng adalah Telik Sandi satu-satunya yang menerima kabar dari Ganter. Saya sedikit mempunyai dugaan, Gusti. Menurut firasat saya, yang membunuh penari topeng adalah Telik Sandi Lintang Panjer Sore. Lintang Panjer Sore? Hah? Lintang Panjer Sore? Keparat! Lagi-lagi manusia itu yang membuat masalah. Aku jadi dendam terhadapnya. Manusia itu memang harus segera ditangkap dan dipenggal kepalanya. Senopati Kebodampit, sekarang menurut pendapatmu bagaimana? Siapakah orang yang kau curigai di antara kita ini? Terutama tentang rencana-rencana yang selama ini selalu diketahuinya. Ampun, Gusti. Saya memang sedikit mempunyai rasa curiga terhadap salah seorang yang dekat dengan kita. Tetapi saya harap Gusti Tumenggung tidak usah kecewa jika saya menyebutkan nama orang itu. dan dugaan saya ini baru hanya sekedar curiga saja. Aku tidak akan kecewa terhadap orang itu. Kita memang patut mencurigai seseorang. Tetapi harus ingat, kita mesti mempunyai bukti yang kuat untuk meyakinkan dugaan kita itu. Nah, apakah kau mempunyai bukti-bukti itu, Senopati Kebodampit? Saya mempunyai bukti-bukti itu, Gusti Tumenggung. Nanti akan saya jelaskan. Yang penting sekarang saya akan mengatakan bahwa Lintang Panjer Sore itu menurut dugaan saya adalah Senopati Rudro Bondo. Senopati Rudro Bondo? Apakah kau tidak salah bicara, Senopati Kebodampi? Aku tidak yakin kalau Lintang Panjer Sore itu adalah dia. Bagaimana mungkin waktu itu dia menyelamatkan Murti Mandawa sementara dia sedang di istana? Barangkali Lintang Panjer Sore memang bukan Senopati Rudro Bondo. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Senopati Rudro Bondo adalah jaring-jaringnya. Bisa jadi ia adalah mata-mata yang berada di bawah kendali Lintang Panjer Sore. Maaf, Gusti Tumenggung. Saya harap Gusti bisa memikirkannya lebih jauh lagi. Di dalam pertemuan kita beberapa hari yang lalu, di samping dua telik sandi itu, ada saya dan Senopati Rudro Bondo. Nah, siapa lagi yang membocorkan rahasia itu kalau bukan dia? Saya harap Gusti Tumenggung bisa menerima bukti yang saya katakan ini. Ya, masuk akal juga kata-katamu ini, Senopati Kebodampi. Bisa jadi Senopati Rudro Bondo adalah mata-mata yang bekerja sama dengan Lintang Panjer Sore. Lalu bagaimana menurutmu? Gusti harus mencabut kembali jabatan Senopati Rudro Bondo sebagai pimpinan pengawal raja. Kalau tidak, maka keadaan Sri Baginda dalam keadaan yang berbahaya. Lalu? Ya, pimpinan pengawal raja itu harus Gusti serahkan pada orang lain. Apakah keyakinanmu tentang Rudro Bondo bisa kau jamin? Saya menjaminnya bahwa dia adalah seorang telik sandi. Kalau begitu, bagaimana jika jabatan pimpinan pengawal raja kuserahkan padamu? Saya siap melaksanakannya, Gusti Tumenggung. Oh, kenapa Gusti tertawa? Kebodampit, Kebodampit. Aku jadi curiga terhadapmu. Wajah Senopati Kebodampit tiba-tiba saja menjadi merah ketika dia dicurigai oleh Tumenggung Yudapaksa. Dengan dada berdebar, Senopati Kebodampit mencoba menyembunyikan keresahan hatinya. Tidak, Gusti Tumenggung. Kenapa tiba-tiba saja Gusti Tumenggung mencurigai saya? Apakah karena laporan saya yang terlalu menggebu-gebu ini sehingga Gusti Tumenggung menaruh rasa curiga terhadap saya? Jangan, Gusti. Demi Sang Batara Agung, saya bukan mata-mata yang pantas Gusti curigai. Apakah aku salah jika aku mencurigaimu? Hmm? Aku rasa wajar. Kau sendiri bukankah begitu mudah mencurigai Rudro Bondo? Sekalipun kau bilang berdasarkan bukti yang kuat. Ya, memang wajar, Gusti. Tetapi aku berharap Gusti menggunakan nalar yang lebih jauh. Jangan karena saya begitu yakin menuduh Senopati Rudro Bondo, lantas Gusti Tumenggung mencurigai saya. Saya berani sumpah pada Sang Batara Agung kalau memang benar Gusti mencurigai saya. Jangan, Kebodampi. Nanti kau dimakan sumpahmu sendiri. Hal itu sangat membahayakan dirimu. Ya, tapi saya, kenapa Gusti Tumenggung harus mencurigai saya? Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah berita yang sebenarnya. Dan hal ini saya lakukan karena saya merasa bertanggung jawab sebagai seorang senopati. Baiklah. Kalau memang Gusti Tumenggung yakin mencurigai saya bersedia mencopot jabatan saya sebagai pimpinan prajurit yang mengemban tugas menjaga keamanan kota raja. Nah, Gusti Tumenggung, saya kembalikan. Kau bersungguh-sungguh? Ya, saya bersungguh-sungguh, Gusti Tumenggung. Apakah kau tidak menyesal dengan apa yang kau lakukan ini? Tidak, Gusti. Saya tidak pernah merasa menyesal. Jika yang saya lakukan ini adalah benar, lebih baik saya mencopot semua jabatan saya daripada harus menjadi orang yang dicurigai. Iya. Aku percaya padamu. Aku sebenarnya hanya sekedar menguji sampai sejauh mana kebenaranmu bahwa kau bukan seorang telik sandi. Sandanglah kembali jabatanmu itu, Senopati. Nah, jika kau memang menaruh curiga terhadap Senopati Rudro Bondo, selidikilah lebih jauh lagi. cari bukti-bukti yang lebih kuat. Kalau memang jelas dia bersalah, maka aku pun tidak akan segan-segan untuk menggantungnya dengan tanganku sendiri. Baik, Gusti. Saya akan membuktikan bahwa Senopati Rudrapanda benar-benar bersalah. Saya akan terus menyelidikinya mulai sekarang. Gusti, kalau begitu sekarang saya mohon diri. Ya, baiklah. Terima kasih atas keterangan-keteranganmu ini, Senopati. Iya, Gusti. Senopati Kebo Dampit pun segera menghaturkan sembah sebelum membalikkan punggungnya untuk pergi. Dan setelah itu, dia pun segera memacu kudanya meninggalkan Katumengkungan. Senopati Kebo Dampit terus memacu kudanya melewati semak-semak yang pendek. Sementara matahari perlahan meninggalkan punggung bukit. Udara masih terasa sejuk. Daun-daun bergoyang dihempas angin yang berlari. Setelah melewati semak-semak yang pendek, Senopati Kebo Dampit kemudian melanjutkan langkah kudanya menelusuri jalan setapak. Heya, heya, heya, heya. Nah, sekarang lebih baik aku singgah ke tempat Senopati Rudrapanda. Ya, sekaligus aku mau menyelidiki lebih dalam lagi. Aku yakin benar bahwa Rudrapanda adalah mata-mata dari Ganter. Siapa itu yang datang? Sepertinya prajurit Kediri. Mau apa dia kemarin? Oh. Kukira dia prajurit Kediri. Ternyata dia kakang Kebo Dampit. Adi Rudrapanda, kupikir kau tidak ada di rumah. Oh. Kakang Kebo Dampit, tidak biasanya kakang datang siang-siang ke tempatku. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya sekedar singgah saja. Oh, kupikir ada apa. Ayo kakang, silakan. Kebetulan sekali, aku sendirian di rumah. Iya. Senopati Kebo Dampit kemudian segera melangkah, lalu duduk di serambi depan rumah Senopati Rudrapanda. Keduanya sekarang mulai terlibat dalam pembicaraan. Sebenarnya kakang tadi dari mana? Aku baru saja dari Katumenggungan di kota raja. Katumenggungan? Katumenggungan siapa kakang? Katumenggungan Gusti Yudapaksa. Aku baru saja bicara banyak tentang para telik sandi musuh yang mulai menyusup ke Kediri. Terutama tentang telik sandi Lintang Panjersore. Lalu bagaimana tanggapan Gusti Tumenggung sendiri? Gusti Tumenggung tidak banyak komentar. Kecuali hanya memerintahkan aku untuk menangkap orang itu. Dan tadi pagi beberapa prajuritku menemukan mayat di Bulak Rawa. Siapa orang yang tewas itu, kakang? Telik Sandi Penari Topeng. Telik Sandi Penari Topeng? Iya. Oh, apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Belum. Justru itu aku datang kemari ingin menanyakan hal itu padamu. Maksud kakang? Kau jangan berpura-pura bodoh, Rudrapanda. Aku sudah bisa membaca gelagatmu. Nah, berterus teranglah. Siapa Lintang Panjersore itu? Nanti dulu, apa-apaan ini kakang? Kenapa tiba-tiba kakang menanyakan Lintang Panjersore padaku? Apakah kakang pikir aku ini Lintang Panjersore? Ya, kaulah Lintang Panjersore itu. Kau tidak perlu berdusta. Sekalipun kau bukan telik sandi yang bernama Lintang Panjersore, tetapi kau pun seorang telik sandi musuh. Mengakulah. Aku rasa dengan mengaku secara jujur itu lebih baik daripada kau berpura-pura jujur. Cukup kakang. Kau tidak perlu terus-menerus memojokkan aku dengan tuduhan-tuduhanmu itu. Jangan-jangan telik sandi itu adalah kau sendiri, kakang. Karena menurutku, jika seseorang mempunyai salah dan hampir ketahuan, orang itu pasti akan memojokkan orang lain agar segala kebusukannya tetap tersembunyi. Masih saja kau mengingkari, Rudrapanda. Senopati Kebo Dampit benar-benar geram, sambil berdiri dan mundur beberapa tindak. Ditatapnya wajah Senopati Rudro Pondo dengan posisi menantang. Kakang tidak bisa sembarangan menuduh terhadapku. Mana buktinya? Jika kakang menuduhku Lintar Panjer Sore, bukankah kakang tahu ketika peristiwa penculikan Tumenggung Murti Wandawa, aku berada di istana membantu mengepung orang itu. Tapi kau sendiri, waktu itu sebenarnya berada di mana? Aku juga berada di istana. Tempat kita memang berbeda waktu itu. Jangan kau pikir aku tidak ikut mengepung Tumenggung Murti Wandawa. Kalau memang demikian, apalagi yang dipersoalkan? Jangan pikir kau tidak mempunyai persoalan. Bicaramu membolak-balikan masalah yang sebenarnya. Itu berarti bahwa kau memang musuh dalam selimut. Hanya dihadiri oleh dua orang, yaitu aku dan kau. Dan pembicaraan itu mengenai masalah penangkapan Murti Wandawa. Nah, kalau kupikirkan secara jelas, siapa lagi yang membocorkan rahasia ini kalau bukan kau? Begitu juga mengenai kematian Telik Sandi Penari Topeng. Apakah ini bukan suatu bukti atau alasan yang kuat? Dasar pemikiranmu tidak luas, Kakang. Kenapa Kakang tidak mencurigai salah satu Telik Sandi yang saat itu hadir bersama kita? Atau kenapa Kakang tidak mencurigai salah seorang prajurit yang ikut bersama Tumenggung Yudapaksa? Ini pun harus Kakang pikirkan. Aku bukan mau membela diri atas tuduhan Kakang. Aku hanya memberikan gambaran lain tentang kecurigaan Kakang. Kita sama-sama seorang senopati yang tidak saling mengetahui latar belakang kita masing-masing. Di mata Kakang, aku memang pantas Kakang curigai. Tetapi di mata Gusti Tumenggung Yudapaksa, aku rasa bukan hanya aku yang dicurigai, tetapi juga Kakang. Nah, jadi apa gunanya kita saling mencurigai dan saling berselisih paham? Cukup, cukup. Jangan kau lanjutkan kata-katamu, Senopati Rudro Pondo. Kau memang pintar membalik-balikan kata-kata. Baik. Mungkin aku tidak akan menang berperang mulut denganmu. Tetapi jangan berharap. Kau akan luput dari pengamatanku. Suatu saat, pasti akan ketahuan belangnya. Dan jika itu sudah jelas di mataku, maka jangan harap kau akan luput dari tanganku. Begitu juga denganmu, Kakang. Kedokmu pasti akan terbongkar. Dan akulah yang akan menelanjangmu. Baik, baik. Kita lihat saja nanti buktinya. Dengan hati panas, Senopati Kebo Dampit kemudian meninggalkan rumah Senopati Rudro Pondo. Dan setelah itu, dia segera melarikan kudanya, meninggalkan halaman itu. Heya, heya, heya. Sementara itu, sepeninggal Senopati Kebo Dampit, Rudro Pondo masuk ke dalam rumahnya sambil membawa pemikiran yang jauh. Aku sudah memasuki perbatasan desa Gantar. Ya, aku sedikit bersyukur karena perjalananku tidak mengalami hambatan. Ya, ya. Aku bukan banjir bandang. Aku lahar yang hanyut. Oh, silakan tuan. Terima kasih penjaga. Ya, ya. Setelah mengucapkan kata-kata sandi, Lintang Awan kembali melanjutkan langkah kudanya. Sekarang dia mulai memasuki perkampungan Ganter. Suasana siang itu kelihatan tenang. Beberapa orang berkeliaran di tempat itu sambil menyandang pedang. Lintang Awan terus menghentakkan kudanya. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah pondok yang nampak agak besar. Mudah-mudahan saja Kirangga Lampitan ada di pondoknya. Pintu pondoknya kelihatan terbuka. Biarlah, aku akan langsung mengetuknya. Setelah sejenak mengamati pintu pondok itu, Lintang Awan kemudian segera melangkah memasuki serambi depan. Tetapi ketika dia baru saja melangkah beberapa tindak, tiba-tiba saja ada seseorang yang menegurnya. Lintang Awan! Kakang? Kakang Cupu Watu? Kau sendirian, Lintang Awan? Apakah kau langsung dari Kota Raja? Benar, Kakang. Saya kemari membawa pesan dari Lintang Panjer Sore. Apakah Kirangga Lampitan ada di pondoknya? Ada. Sangat kebetulan sekali dengan kedatanganmu ini. Sekarang para pemimpin sedang berkumpul. Mereka semua tengah membicarakan berbagai masalah. Ayo, kita masuk ke dalam. Keteranganmu akan menambah pembicaraan kita. Baik, Kakang. Memang benar, suasana di dalam pondok nampak ada rapat kecil yang sedang dilakukan para pemimpin di desa Gantar. Suasana riuh jadi terhenti sejenak oleh hadirnya Lintang Awan. Selamat siang, Paman. Saya menghadap. Oh, selamat siang, Lintang Awan. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Paman. Ada berita apa yang akan kau sampaikan pada... Saya membawa berita yang cukup penting dari Lintang Panjer Sore. Dan berita ini memang harus segera diketahui oleh paman-paman semua. Terutama Paman Rangga Lampitan. Lintang Awan tidak melanjutkan kata-katanya sejenak. Sebentar ia menyapu pandangannya ke arah para pemimpin yang ada di situ. Kemudian pandangannya berhenti pada Haryo Rangsang. Dada Lintang Awan pun berdesir ketika beradu pandang dengan Haryo Rangsang. Kedudukan Lintang Panjer Sore pada saat ini sedang dalam bahaya, Paman. Apakah kehadirannya sebagai mata-mata dari Ganter sudah diketahui oleh orang-orang istana Kediri? Untuk saat ini memang belum diketahui. Tetapi salah seorang telik sandi dari sana telah menyusup kemari, Paman. Dan inilah bahayanya, Paman. Orang itu bisa jadi akan melaporkan peristiwa ini pada Tumenggung Yuda Paksa. Oh, kurang ajar. Rupanya diam-diam di Ganter ini ada seorang telik sandi yang menyelusup. Lintang Awan. Ya, Paman. Apakah Lintang Panjer Sore mengatakan siapa telik sandi yang telah menyelusup kemari itu? Iya, Paman. Lintang Panjer Sore memang sudah mengatakannya padaku, Paman. Dan saya sudah tahu orangnya. Di antara paman-paman yang hadir di sini, salah seorang adalah telik sandi itu. Apakah kau tidak salah lihat? Atau salah menerka, Lintang Awan? Tidak, Paman. Saya cukup kenal siapa orang itu. Kirangga Lampitan segera menarik napas panjang mendengar jawaban Lintang Panjer Sore. Kemudian dia segera melemparkan pandangannya pada orang-orang yang hadir di ruangan itu. Suasana jadi hening. Kemudian Kirangga Lampitan pun segera menoleh lagi pada Lintang Awan. Aku benar-benar kecewa mendengar hal ini. Ya, sebenarnya aku sudah menduga bahwa di antara kita memang ada seorang telik sandi. Dan aku sangat bersyukur sekali bahwa orang itu sebentar lagi akan terungkap. Baik, sebelum Lintang Awan menunjuk langsung siapa orang itu, sebaiknya kalian mengaku saja. Dengan begitu, aku akan memaafkannya. Ya, sekalipun orang itu harus masuk ke penjara. Nah, sekarang mengakulah. Belas orang pimpinan yang hadir di situ diam semua. Tak ada salah satu pun di antara mereka yang mau mengaku sebagai telik sandi. Perlahan Kirangga Lampitan menarik napas, kemudian segera menoleh ke arah Lintang Awan. Rupanya tak ada yang mau mengaku, Lintang Awan. Kalau begitu, kau saja yang menunjuk langsung siapa orang itu. Nanti aku akan segera menjebloskannya ke dalam penjara. Baik, Paman. Menatap satu persatu wajah para pemimpin Ganter, Lintang Awan segera menarik nafas panjang. Wajahnya menjadi tegang. dadanya jadi berdegup kencang. Sejenak suasana tenggelam dalam keheningan sebelum Lintang Awan memulai bicaranya. Dia segera menoleh pada Ki Rangga Lampitan. Saya bersama Lintang Panjersore telah menangkap seorang telik sandi Kediri. Telik sandi itu mempunyai nama sandi, penari topeng. Suasana masih tetap dalam keadaan hening. Namun begitu sangat terasa sekali bahwa suasana di ruang pertemuan itu semakin bertambah tegang. Tak ada satupun di antara pemimpin itu yang berani bergerak, apalagi untuk bicara. Dari telik sandi penari topeng itulah kami berdua mendapat keterangan siapa orang yang menyelusup kemari itu. Baik, mungkin saya tidak perlu panjang lebar untuk membicarakan hal ini. Saya akan menunjuk langsung siapa telik sandi itu. Telik sandi itu tak lain adalah Haryo Rangsang. Tiba-tiba saja mata Haryo Rangsang terbelalak lebar. Dadanya berdebar kencang. Tanpa dia sadari, dia langsung berdiri sambil menatap tajam pada wajah Lintang Awan. Nanti dulu, ini fitnah. Kau jelas tidak bisa sembarangan menuduh tanpa bukti yang jelas. Mana telik sandi itu? Dan aku juga tidak pernah mengenal siapa itu penari topeng. Haryo Rangsang, telik sandi itu memang sudah kubungkam dengan keris ini. Dan kalau kau mengatakan bahwa kau tidak mengenal siapa itu penari topeng, bagaimana mungkin aku bisa mengatakan, kemudian menuduhmu bahwa kau adalah seorang telik sandi, kalau bukan kawanmu sendiri yang bicara? Cukup, cukup! Apapun yang kau katakan, aku tidak percaya. Kakang Ronggolampi, kau jangan percaya pada omongan Lintang Awan. Ini fitnah. Aku rasa dia ingin mengadu domba di antara kita. Sambil bicara lantang dan mengandung nada emosi, Haryo Rangsang mencoba untuk melangkah menghampiri Lintang Awan. Namun belum sempat dia melakukan hal itu, tiba-tiba saja Cupu Watu melompat sambil menghunuskan kerisnya di pinggang Haryo Rangsang. Jangan coba-coba beranjak dari tempatmu, Haryo Rangsang. Atau kau akan merasakan keris ini membenam di pinggangmu. Kenapa kau jadi ikut-ikutan begini, Cupu Watu? Apa kau pun percaya pada kata-kata Lintang Awan? Diam, kau Haryo Rangsang. Sekarang kau tidak berhak untuk berkata apa-apa lagi. Tapi aku bukan seorang telik sandi. Aku pendukung dari orang-orang ganter. Aku tidak terima difitnah seperti ini. Apalagi buktinya tidak nyata. Lintang Awan, kenapa kedatanganmu kemari jadi merusak hubunganku dengan orang-orang di sini? Lebih baik kau pergi dari sini. Hormati kami yang sedang menjalankan rapat. Kakang Ronggolampi, sekali lagi aku bukan pengkhianat. Aku bukan telik sandi. Dia telah memfitnahku, Kakang. Baik, Haryo Rangsang. Tapi itu bisa kau buktikan nanti setelah kau kami periksa. Sekarang semuanya telah terlanjur. Dan kedatangan Lintang Awan kemari bukan semata-mata ingin melaporkan tugasnya. Tetapi ia pun mempunyai tugas lain seperti mendapat keterangan tentang siapa kau sebenarnya. Lucuti semua senjatanya dan penjarakan dia. Perintahkan 15 prajurit untuk menjaga penjaranya. Oh, tidak, Kakang. Aku tidak mau diperlakukan sebagai seorang musuh. Lepaskan Cupu Watu. Lepaskan. Haryo Rangsang. Sudah aku katakan kau tidak perlu bicara lagi. Kalau kau memang merasa bukan seorang pengkhianat, seharusnya kau tidak perlu bersikap seperti ini. Kau bisa menghadapinya dengan tenang. Kalau kenyataannya begini, ini sudah jelas bahwa kau seorang pengkhianat. Hayo, cepat jalan. Hai, kawan-kawan. Ayo kita kiring orang ini ke dalam penjara. Haryo Rangsang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di bawah hunusan keris Cupu Watu, dia melangkah meninggalkan ruangan rapat. Kembali suasana menjadi tenang. Wajah orang-orang yang berada di ruangan rapat sudah kembali menjadi cerah. Biarlah Haryo Rangsang mendekam dalam penjara untuk beberapa saat sambil menunggu perkembangannya. Nanti setelah itu baru aku periksa dia. Wataman. Iya, Kakang. Ajak beberapa orang prajurit untuk menggeledah pondok Haryo Rangsang dan tangkap beberapa orang anak buahnya, kemudian masukkan dalam penjara. Baik, Kakang. Ah, berita apa lagi yang kau dapatkan dari orang-orang kita di Kediri, terutama dari Lintang Panjer Sore, Lintang Awan? Tidak ada lagi, Paman, kecuali keterangan tentang Tumenggung Yuda Paksa yang sekarang ini diangkat menjadi panglima keprajuritan atau panglima perang. Sedang Lintang Panjer Sore telah mendapat kepercayaan menjadi senopati pengawal istana. Bagus kalau begitu. Ini sebuah jabatan yang menguntungkan. Dengan begitu, kita akan mudah menyusupkan orang-orang kita tanpa diketahui siapapun. Lalu apakah ada pesan lain dari Lintang Panjer Sore? Ada, Paman. Paman Rangga diminta untuk mengirimkan beberapa orang untuk ditempatkan sebagai pengawal istana Kediri, Paman. Iya, aku pun bermaksud demikian. Dan memang ini adalah saat-saat yang tepat. Iya, nanti aku akan mencarikan orang-orang pilihanku. Lintang Awan, apakah kau pun tahu kabar tentang Tumenggung Murtiwandawa? Saya cuma tahu sedikit tentang Tumenggung Murtiwandawa, Paman. Dia memang telah memberontak pada Sri Baginda Kertajaya. Dan sampai sekarang, ia menjadi buronan terbesar kerajaan Kediri. Orang yang diperintahkan untuk menangkap Tumenggung Murtiwandawa adalah Tumenggung Yuda Paksa. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Tumenggung Murtiwandawa sehingga ia menjadi buronan terbesar kerajaan Kediri? Tidak ada seorang pun yang mengetahui latar belakangnya, Paman. Bahkan Sri Baginda sendiri tidak tahu apa-apa yang menyebabkan Tumenggung Murtiwandawa sampai demikian. Baiklah, Lintang Awan. Kalau begitu, katakan pada Lintang Panjer Sore bahwa aku membutuhkan keterangan tentang Tumenggung Murtiwandawa. Baik, Paman. Jika memang benar dia memberontak pada Kediri, barangkali dia bisa dimanfaatkan untuk ditarik kemari. Iya, Paman. Saya akan membicarakan hal ini pada Lintang Panjer Sore dan berusaha mendapatkan keterangan yang jelas, Paman. Sekarang kalau begitu, kita bubarkan rapat ini. Aku rasa sudah cukup banyak yang kita bicarakan tadi. Rimangkuta, tolong kau tutup pertemuan ini. Kemudian rapat itu segera ditutup oleh seorang bawahan Ki Rangga Lampitan. Orang itu bernama Rimangkuta. Setelah rapat itu ditutup, ruangan itu kembali kosong. Yang ada di ruangan itu sekarang tinggallah Lintang Awan dan Ki Rangga Lampitan. Lintang Awan? Iya, Paman. Mungkin aku akan mengirim Watangan, Cupu Watu, dan Palung Kali untuk menjadi pengawal istana di Kediri. Aku rasa mereka cukup berpengalaman dalam hal ini. Iya, Paman. Kalau begitu, kita tunggu sebentar. Nanti juga mereka datang. Setelah mereka ada di sini, kita akan membicarakannya lebih lanjut lagi. Baik, Paman. Matahari terus melangkah. Jejaknya masih tersisa menyangkut di langit barat. Sekalipun cahaya matahari sudah nampak redup, namun burung-burung masih terus menyenandungkan suaranya dengan merdu. Sore itu, di ruangan Ki Rangga Lampitan, telah berkumpul Cupu Watu, Watangan, dan Paluh Gali. Dan tak jauh dari ketiga orang kepercayaan ini, Ki Rangga Lampitan duduk berdua dengan Lintang Awan. Kalian bertiga kutugaskan untuk menjadi mata-mata di istana Kediri. Tetapi kalian bertiga tidak usah cemas, karena tugas kalian ini sebagai seorang punggawa kerajaan. Dan juga kalian harus ingat bahwa kalian bertiga berada di bawah pengawasan Lintang Panjer Sore. Jadi apapun yang dikatakan Lintang Panjer Sore, kalian harus mendengarkannya dan jangan coba-coba menantangnya. Kalian paham? Paham, ya, Kakang. Sebelum kalian berangkat, apakah ada pertanyaan? Barangkali saja ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kalian untuk kalian tanyakan. Rasanya tidak, Kakang. Semuanya telah jelas kami terima. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga kalian bisa berangkat. Mudah-mudahan dalam perjalanan kalian bersama Lintang Awan tidak menemukan hambatan atau bahaya. Bagaimana, Lintang Awan? Apakah kau siap untuk berangkat? Saya memang sudah siap untuk berangkat, Paman. Kalau begitu, sebaiknya kalian bersiap-siap saja. Ya, mumpung hari masih cerah. Mudah-mudahan setelah kalian sampai ke Kediri, kalian bertiga tidak mengalami kesulitan apa-apa. Ah, Kakang, kuda-kuda sudah aku siapkan. Jadi kita tinggal berangkat saja. Bagus kalau begitu. Ayo, Lintang Awan. Baik, Paman. Lintang Awan, Ki Rangga Lampitan, dan tiga orang kepercayaannya itu pun segera melangkah keluar pondok. Dan setelah sampai di halaman pondok, ketiganya segera langsung naik ke atas punggung kuda masing-masing. Paman, kami berempat segera mohon diri. Ya, selamat jalan, Lintang Awan. Sampaikan salamku pada Lintang Pandurso. Baik, Paman. Saya akan menyampaikannya. Ayo, kawan-kawan. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Mudah-mudahan saja perjalanan mereka tidak mengalami hambatan. Ya, sungguh sebuah perjuangan yang baik. Lintang Panjer Sore dalam waktu yang tak begitu lama telah mendapat kepercayaan yang besar. Dengan kemajuan orang-orang Ganter ini, aku yakin kerajaan Kediri akan mudah ditaklukkan. Perlahan matahari tenggelam di langit barat, cahayanya pun redup di sapu awan kelabu. Tanpa basa-basi, jangkrik malam pun bersenandung membaur dengan dinginnya malam. Sambil membaca beberapa lembar daun lontar yang tergeletak di lantai halaman pondok, Ki Rangga Lampitan menghela nafas panjang. Hai, suara kentongan. Ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di daerahku ini? Aku harus melihat. Kiranggalan Betan. Anuki. Ada apa, Darah Kaling? Bicara yang benar. Ada apa? Anuki. Haryo. Haryo Rangsang melarikan diri, Ki. Apa? Haryo Rangsang melarikan diri? Iya, iya. Oh, gila. Ini harus dicegah. Dia harus kembali ditangkap. Iya, Ki. Sebaiknya Ki Rangga Lampitan melihat sendiri suasana di penjara sana, Ki. Iya, aku harus tahu bagaimana ia bisa melarikan diri. Ayo, Darah Kali. Sambil melangkah tergesa-gesa, Ki Rangga Lampitan dan Darah Galing pun sampai di pintu ruangan penjara. Pintu penjara itu nampak masih terkunci dengan rapat. Namun di sisi lain dari ruang penjara itu, nampak sebuah lubang yang sepertinya baru saja digali. Dengan hati yang berdebar, Ki Rangga Lampitan membuka pintu ruang penjara itu. Benar-benar licik manusia itu. Dia mampu menggali tanah ruangan penjara ini dalam waktu yang cepat. Entah ajian apa yang dipakainya. Haryo Rangsang harus ditangkap kembali. Kalau tidak, ia akan sangat berbahaya sekali bagi orang-orang kita yang berada di Kediri. Darah Kaling. Iya, Ki. Panggil Sawung Pikatan, Sambongan, dan Bogowonto. Suruh mereka kemari menghadapku sekarang juga. Iya, Ki. Darah Galing kemudian segera bergegas memanggil tiga orang kepercayaan Ki Rangga Lampitan. Sementara itu, Ki Rangga Lampitan nampak masih terpaku menatap lubang yang berada di ruang penjara itu. Hatinya nampak geram. Dia seakan-akan tidak menyangka apa yang dilakukan oleh Haryo Rangsang. Sementara itu, tiga orang prajurit yang menjaga ruangan penjara Haryo Rangsang kelihatan ketakutan sekali. Wajah mereka pucat. Seolah-olah tak ada sesuatu yang bisa mereka ucapkan. Seharusnya kalian selalu siap siaga dalam menjalankan tugas. Dengan lolosnya Haryo Rangsang dari dalam penjara ini, itu artinya sebuah bahaya tengah mengancam keselamatan orang-orang kita yang berada di Kediri. Sekarang aku mau tahu, Kenapa Haryo Rangsang sampai lolos dari ruangan penjara ini? Jawab, prajurit. Ampun, Ki. Kami bertiga mengaku salah. Kami memang lengah. Haryo Rangsang lenyap dari dalam penjara begitu saja. Kami sendiri merasa terkejut. Kenapa dia hilang dengan cepat dari dalam penjara? Padahal kami selalu waspada. Benar, Ki. Kami bukannya lalai dalam menjalankan tugas. Tetapi karena orang yang kami jaga ini mempunyai kepandaian tinggi, Ki. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jelasnya kalian memang tidak tahu bagaimana Haryo Rangsang bisa lolos dari situ, bukan? Iya, Ki. Bodoh. Lengah, tahu. Iya, Ki. Sungguh sangat disayangkan sekali. Padahal kalian sudah cukup banyak mendapat latihan keras. Tetapi kalian masih saja lalai menjalankan tugas. Baik. Ini peringatan untuk kalian bertiga. Jika nanti kalian mendapat tugas lagi, kemudian kembali gagal, maka jangan harap kalian tidak akan menerima hukuman. Iya, Ki. Sudah. Sekarang kalian beritahu kawan-kawan kalian yang lain. Suruh mereka waspada dan memperketat penjagaan. Baik, Ki. Ketiga orang prajurit itu pun segera bergegas meninggalkan tempat itu. Ki Rangga Lampitan hanya bisa menarik napas gusar. Ia kelihatan masih dicekam kegelisahan tentang larinya Haryo Rangsang. Sesaat kemudian, dari arah lain muncullah Darah Galing bersama tiga orang kawannya. Ki Rangga Lampitan. Ah, Darah Galing. Bagus. Kau sudah kembali kemari. Oh, ada peristiwa apakah, Kakang? Sehingga kami bertiga dipanggil kemari. Apakah Darah Galing belum menceritakannya padamu, Bogowonto? Sudah, Kakang, sudah. Tapi kami bertiga ingin mengetahuinya lebih jelas lagi dari Kakang. Aku rasa tak ada yang perlu kujelaskan lagi. Sekarang yang terpenting, kalian bertiga harus ikut aku untuk mengejar Haryo Rangsang ke Kediri. Keselamatan Lintang Panjer Sore dalam bahaya. Apakah kalian bertiga siap untuk pergi ke Kediri? Kami siap, Kakang. Bagus, kalau memang kalian siap. Dengan begitu, kita tidak perlu lama-lama lagi menunggu-nunggu waktu. Sekarang juga kita akan berangkat. Maaf, Ki. Apakah aku boleh ikut? Apakah kau siap menempuh bahaya yang siap mengancam keselamatanmu, Darah Galing? Ki Rangga Lampitan, tidak perlu khawatir. Kalau saya berani berkata untuk ikut, artinya saya memang telah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Baiklah. Kalau memang kau siap menghadapi bahaya, aku tidak melarangmu. Nah, sekarang tolong kau siapkan kuda-kuda untuk berangkat. Baiklah. Setelah Darah Galing membawa 5 ekor kuda pada Ki Rangga Lampitan, sebentar kemudian mereka pun sudah memacu kudanya menembus kegelapan malam. Malam masih mengalir dengan tenang. Udara dingin terus menjamah suasana puncak-puncak bukit. Sementara itu Limpang Awan, Cupu Watu, Watangan dan Balung Galing masih terus memacu kudanya membelah kesunyian malam. Kakang, hatiku tiba-tiba saja jadi gelisah, Kakang. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi pada kita. Kau jangan terlalu mempunyai perasaan buruk, Ki. Tenangkan saja hatimu. Tapi ini tidak biasanya, Kakang. Selama aku menjalankan perintah dari Lintang Panjer Sore, baru kali ini aku merasa gelisah dan was-was, Kakang. Mudah-mudahan saja tidak ada sesuatu yang mengganggu perjalanan kita. Ya. Lintang Awan. Ya, Kakang. Akan memakan waktu berapa lama untuk cepat sampai di Kediri? Tidak akan memakan waktu yang lama, Kakang. Besok sore pun kita akan segera sampai. Hei, tunggu. Kita berhenti sebentar. Hup, hup. kamu, Watana? Kenapa tiba-tiba kau menghentikan langkah kudamu? Kau lihat di ujung jalan itu. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menghalangi jalan kita. Memang benar, tidak jauh dari rombongan Lintang Awan, nampak seseorang berkuda tengah berdiri menghalangi jalan itu. Sebagian wajah orang itu tertutup gelapnya malam, sehingga sosoknya tidak begitu jelas. Perlahan orang itu menghentakkan kudanya, mendekati Lintang Awan. Di sana, siapakah kau? Kenapa kau menghalangi perjalanan kami? Lintang Awan, rupanya kau tidak mengenali siapa aku. Kau mengenalku, Kisana? Siapa kau ini sebenarnya? Aku adalah dewa pencabut nyawa. Dan nyawa kalian berempat sekarang telah berada dalam genggaman tanganku. Aku benar-benar kecewa atas kehadiranmu di Ganter Lintang Awan. Semula aku tidak menyangka kalau kehadiranmu membawa malapetaka untukku. Ternyata lebih dari itu, kau telah membongkar siapa aku sebenarnya. Nah, sekarang lihat baik-baik agar kau tidak penasaran. Siapa orang yang berada di hadapanmu ini? Aryo Rangsang. Lintang Awan dan tiga orang temannya tersentak kaget begitu melihat dengan jelas siapa orang yang berada di hadapannya itu. Orang berkuda yang menghalangi jalan itu memang Aryo Rangsang. Aryo Rangsang menatap tajam wajah Lintang Awan. Tatapan mata itu mengandung nafsu dendam yang dalam. Kenapa kalian harus terkejut? Apakah kalian merasa heran dengan kehadiranku di sini? Asal kalian tahu, Aryo Rangsang bukanlah orang yang mudah dianggap remeh. Hebat sekali kau, Aryo Rangsang. Bagaimana caramu bisa melepaskan diri dari ruangan penjara itu? Kau tidak usah heran, Lintang Awan. Aryo Rangsang mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Percuma ia dikirim pemerintahan Kediri sebagai telik sandi kalau tidak mempunyai ilmu kanuragan yang hebat. Hah, sombong sekali kau, pengkhianat. Baik, sekarang apa maumu dengan menghalangi jalan kami? Seharusnya kau tidak perlu bertanya seperti itu. Kalau Aryo Rangsang bisa keluar dari ruangan penjara kemudian berdiri di hadapanmu, itu artinya nyawa kalian dalam bahaya. Apakah kau ingin membalas sakit hatimu? Tepat. Tapi aku bukan hanya sekedar ingin membalas sakit hati. Lebih dari itu, kalian berempat harus mati di tanganku. Hei, sungguh mengerikan sekali ucapanmu itu, Aryo Rangsang. Tetapi kau jangan membusungkan dada dulu. Kami bukanlah anak-anak kecil yang takut dengan ancaman kosong seperti itu. Angsat! Kau pikir aku main-main? Bah, aku tidak akan bertindak dulu sebelum kau menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore. Nah, cepat katakan siapa Lintang Panjer Sore itu. Jangan bermimpi. Kami akan mengatakannya padamu, Aryo Rangsang. Manusia jahat sepertimu tidak perlu dikasih hati. Kurang ajar. Jadi kalian tidak mau menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore? Kalian lihat ini. Pisau-pisau ini akan segera bersarang di dada kalian jika kalian tidak juga mau menjelaskannya. Kalian jangan merasa berani atau merasa mampu melawanku. Aku tahu sampai di mana kepandaian kalian. Ayo, cepat katakan siapa telik sandi yang bernama Lintang Panjer Sore itu sebelum habis kesabaranku. Sudahlah, Aryo Rangsang. Kau tidak perlu memaksa kami untuk mengatakan siapa Lintang Panjer Sore itu. Sekalipun urat-urat lehermu jadi tegang dan putus, kami berempat tetap tak akan mengatakannya. Kau mencabut pedangmu, Cupu Watu? Ya. Rupanya kau sengaja ingin menantangku. Tidak ada cara lain untuk kami lakukan selain melawanmu, Aryo Rangsang. Bagus, bagus. Memang tidak ada cara lain untuk menghadapiku selain kalian semua melawanku. Nah, rasakanlah pisau-pisauku ini. Ayo, cepat menghindar. Balunggale. Oh, Itulah akibatnya bagi orang-orang yang berani melawanku. Nah, bagaimana Cupowatu? Apa kau masih bersikeras untuk melawanku? Keparat. Banyak mulut kau hari rangsang. Rasakanlah pedangku ini. Sudahlah Cupowatu. Urungkan niatmu untuk melawanku. Percuma, percuma. Kau bukan lawanku. Kau pasti akan menyesal. Kakang Watangan, ayo kita bantu. Kita harus bisa melumpuhkan Haryo Rangsang, Kakang. Dia sangat berbahaya sekali kalau sampai lolos dari tangan kita. Iya. Haryo Rangsang memang harus kita roloh. Tidak, maka keselamatan Lintang Panjer Sore dalam bahaya yang mengerikan. Ayo. Lintang Awan dan Watangan segera melompat membantu Cupowatu. Perkelahian sekarang semakin sengit. Sekalipun Haryo Rangsang didesak oleh serangan-serangan yang mengerikan, tetapi dia dapat mengimbang lima dengan mudah. Perkelahian masih berlangsung, namun Haryo Rangsang belum juga memberikan serangan balasan. Tetapi pada satu ketika, tiba-tiba saja, Haryo Rangsang melompat mundur. Kenapa kau mundur, Haryo Rangsang? Apakah kau sudah tidak sanggup lagi untuk melawan kami? Pantangan bagi Haryo Rangsang untuk mundur, jika musuh yang dihadapinya mempunyai ilmu seujung kuku. Aku mundur hanya ingin memperingatkan pada kalian. Sebaiknya kalian menyerah saja. Kemudian beritahu siapa Lintang Panjer Sore itu. Aku tidak ingin kalian binasa di tanganku sebelum mengetahui siapa sebenarnya Lintang Panjer Sore. Haryo Rangsang, rasa penasaranmu rupanya hanya akan sia-sia saja. Sekalipun nyawa kami di ujung maut, kami akan tetap menyembunyikan siapa Lintang Panjer Sore sebenarnya. Rupanya kalian memang manusia-manusia yang keras kepala dan tolol. Kalian bertiga lebih memilih mati daripada selamat dari maut. Hidup dan mati kami bukan berada di tanganmu, Haryo Rangsang. Tapi Sang Hyang Agunglah yang menentukan. Keparat! Haryo Rangsang benar-benar geram mendengar kata-kata Lintang Awan yang bernada menantang. Sambil menatap penuh dendam, tiba-tiba saja Haryo Rangsang melompat sambil melemparkan beberapa buah pisaunya. Empat buah pisau melesat dengan cepat ke arah Lintang Awan, Cupowatu dan Watangan. Tiga orang utusan Ganter itu pun dengan gesit berkelit ke samping. Tapi malang bagi Watangan, rupanya dia tidak sempat menghindar begitu pisau kedua melesat dengan tajam. Watangan! Celaka Lintang Awan. Dada Watangan tertancap pisau Haryo Rangsang. Ayo kita dekati dia. Ayo. Watangan mendekap dadanya yang mengeluarkan darah. Dia mencoba untuk bertahan dan tetap berdiri. Tapi darah terlalu banyak keluar. Hingga akhirnya, dia pun limbung ke tanah dengan lemah. Watangan, bertahanlah sebentar. Aku akan mencoba menghentikan darahmu yang terus keluar ini. Sudahlah, Cupo. Sepertinya aku tidak mampu lagi untuk bertahan. Dadaku rasanya nyeri sekali. Sebaiknya kalian berdua jangan hiraukan aku. Lebih baik hadapilah Haryo Rangsang. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Dia sangat berbahaya sekali bagi keselamatan Lintang Panjer Sore. Watangan. Itulah hadiahnya bagi orang-orang yang mencoba melawanku. Sudahlah Cupowatu. Kau tidak perlu memberikan bantuan pada temanmu yang sedang sekarat itu. Sebentar lagi pun ia akan mampus. Dan kalian berdua pun akan segera menyusulnya. Keparat kau, Haryo Rangsang. Manusia macam kau memang tidak perlu dikasih hati. Lintang Awan, Kau jagalah Watangan. Biarlah pengkhianat ini aku yang menghadapi. Jangan, Jumbo Watu. Kau harus berdua menghadapi orang seperti Haryo Rangsang. Dia mempunyai olah kanuragan yang tinggi. Lintang Awan, sekali lagi, jangan hiraukan aku. Aku tidak mungkin dapat bertahan lama. Jagalah diri kalian. Kakang. Baik-baik. Kakang Watangan. Kakang Watangan. Dia tewas, Kakang Cupu Watu. Watangan. Hati Cupu Watu benar-benar terpukul melihat kematian kawannya dengan cara yang menyedihkan itu. Dia sedih melihat kedua orang kawannya tewas di tangan Haryo Rangsang. Setelah sesaat dia terbenam dalam kesedihan yang dalam, tiba-tiba saja Cupu Watu berdiri, kemudian menatap tajam wajah Haryo Rangsang. Dadanya bergemuruh, nafasnya mendesah, bagaikan seekor banteng yang siap menerjang mangsanya. Kau harus mati di tanganku, Haryo Rangsang. Dua orang temanku telah kau bunuh dengan menyedihkan di depan mataku. Kau akan kucapik-capik dan kulimparkan ke jurang yang curam di ujung sana. Kakang Cupu Watu, tahan! Cupu Watu menerjang ke sana kemari sambil menyabet-nyabetkan pedang. Ia benar-benar geram. Serangannya benar-benar tajam dan mengerikan. Cupu Watu seolah-olah tidak memberi kesempatan Haryo Rangsang untuk membalas serangannya. Sekalipun serangan Cupu Watu cukup hebat, tetapi rupanya Haryo Rangsang dapat meredamnya dengan mudah. Dan pada saat berikutnya, tiba-tiba saja Cupu Watu lengah. Ini balasan seranganku. Keparat kau. Kau benar-benar hebat, Haryo Rangsang. Kenapa baru sekarang kau menyadari bahwa aku benar-benar hebat? Kalau tadi kau tidak memberikan kesempatan padaku untuk menyerang, sekarang aku pun begitu. Rasakan ini. Tanpa punya rasa iba sedikitpun, Haryo Rangsang menghujani pukulan ke tubuh Cupu Watu. Lintang Awan yang sejak tadi terpaku melihat keadaan itu, dia segera menyadarinya. Kemudian dengan geram, dia menerjang Haryo Rangsang. Kurang ajar. Rupanya kau masih bisa mencari kesempatan yang baik, Lintang Awan. Percuma kau membantu menyelamatkan nyawa temanmu. Kau lihat baik-baik. Dia sekarang sudah mampus menyusul dua orang temannya. Kakang Cupu Watu! Kakang! Sungguh malang sekali nasibmu, Mahawira Ganter. Tiga orang temanmu telah tewas di tanganku dalam sekejap. Dan sebentar lagi, kau akan menyusulnya. Kau takut? Bih! Aku bukan anak kecil yang gentar menghadapi pengkhianat macam kau, Haryo Rangsang. Sekalipun aku harus mati di tanganmu, aku tak akan mundur setapak pun dari hadapanmu. Bagus, bagus sekali. Memang begitulah sikap seorang Mahawira jika sedang menghadapi musuhnya. Tapi Lintang Awan, aku rasa sebaiknya kita tidak perlu baku hantam seperti ini. Aku masih memberikan kesempatan yang baik padamu. Bagaimana kalau kau bekerja sama saja denganku? Kau tidak perlu khawatir. Di tempat ini tinggal kita berdua. Dan aku rasa tidak ada yang mendengarkan pembicaraan kita. Bagaimana? Apakah kau mau pindah ke pihakku? Kalau mau, katakanlah siapa Lintang Panjer Sore itu. Sungguh hina sekali kelakuanmu, Haryo Rangsang. Percuma kau membujukku untuk menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore. Aku bukan manusia yang kemaruk akan harta dan kedudukan. Tanggung jawabku sebagai telik sandi adalah tanggung jawab seorang Mahawira. Jadi jangan coba-coba membujukku untuk menjadi seorang pengkhianat. Setan alas. Diberi kesempatan baik malah memilih celaka. Keteguhanmu sebagai seorang Mahawira Ganter hanya akan membuatmu rugi. Jadi pikirkanlah baik-baik, Lintang Awan. Apa yang aku ucapkan adalah kata-kata yang sudah kupikirkan. Sekali lagi, aku tak akan menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore. Dan juga aku tidak akan terbujuk oleh tawaran busukmu itu. Kalau kau memang ingin membunuhku, ayo, kita bertarung secara kesatria. Kau tidak perlu khawatir, aku tak akan beranjak dari tempat ini begitu saja. Manusia bodoh, baiklah kalau memang itu keinginanmu. Nah, rasakan pisau-pisau ini. Iya. Ayo, Haryo Rangsang, keluarkan semua pisau yang kau miliki. Aku tidak takut menghadapinya. Jangan berbangga hati dulu, Lintang Awan. Kalau tadi kau bisa lolos dari pisau-pisau beracunku, itu belum seberapa. Ayo, sekarang bersiap-siap untuk menyambut seranganku yang selanjutnya. Kali ini kau tidak akan kubiarkan luput dari tajamnya pisau-pisauku. Jangan terlalu banyak mulut, Haryo Rangsang. Sebaiknya buktikanlah kalau kau memang mampu melukaiku. Berdebah! Terimalah ini! Kembali tiga buah pisau Haryo Rangsang berkelebat. Dua buah pisau dapat dihempaskan dengan mudah. Tapi pisau yang satu lagi dengan telak bersarang di kaki kiri Lintang Awan. Kurang ajar. Dia berhasil melukai kaki kiriku. Pisau ini bersarang mengenai tulang kakiku. Tubuh Lintang Awan sempat terhuyung sebentar. Rasa sakit dari kaki kirinya mulai terasa. Apalagi karena pisau itu mengandung racun. Pisau itu masih dia diamkan bersarang di kakinya. Dan dengan hati yang geram, Lintang Awan menatap tajam wajah Haryo Rangsang. Wajahmu mulai kelihatan pucat, sobat. Racun yang berada di pisau itu memang tidak begitu berbahaya. Tetapi jika kau merasakan pisau ini bersarang di dadamu, maka jangan harap kau akan luput dari kematian. Nah, sebelum semuanya terlanjur, sebaiknya turutilah kata-kataku. Manusia busuk, sudah aku katakan berkali-kali bahwa aku tidak akan menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore. Masih saja kau mengumbar mulut di hadapanku. Jangan kau pikir dengan terlukanya kaki kiriku ini, lantas aku akan menyerah begitu saja. Tidak. Sekali lagi tidak, Haryo Rangsang. Ayo, cabut lagi pisau-pisaumu itu. Aku masih sanggup menghadapi serangan-seranganmu. Kau lihat tanganku. Kau lihat. Aku masih sanggup menggenggam pedang ini dengan kuat, Haryo Rangsang. Benar-benar manusia malang yang bodoh. Ya, aku rasa mati memang lebih baik daripada hidup memiliki sebuah ketololan yang merugikan. Kalau tadi kakimu yang menjadi sasaran empuk pisauku, maka sekarang tenggorokanmu lah yang menjadi sasarannya. Kau lihat pisau-pisau ini. Tajam, bukan? Apalagi yang ingin kau pamerkan, Haryo Rangsang. Tanpa kau tunjukkan ketajaman pisau itu, aku juga sudah tahu. Jangan kau pikir aku akan takut menghadapinya. Ayo, ayo, hujanilah aku dengan pisau-pisaumu. Aku juga mau tahu, apakah kau mampu menerima tajamnya pedangku. Kalau kau masih belum juga mau menyerang, baik, aku yang akan menyerang duluan. Rasakanlah ini, Haryo Rangsang. Sekalipun Lintang Awan menyerang Haryo Rangsang dengan kaki yang pinjang, tetapi serangan yang dilakukannya cukup berbahaya. Hampir saja lengan kanan Haryo Rangsang tersambar pedang Lintang Awan. Kalau tidak segera berkelit, tapi pada saat selanjutnya, Haryo Rangsang kembali melemparkan dua buah pisaunya dengan cepat. Rangsang kembali berhasil melukaiku. Pisau ini bersarang di lambung dan paha kananku. Lintang Panjer Sore, maafkanlah aku. Aku tidak bisa mempertahankan diri. Mungkin ajalku sudah semakin dekat. Sungguh menyedihkan sekali nasibmu, Lintang Awan. Kau menang, Haryo Rangsang. Ayo, bunuhlah aku. Apalagi yang kau tunggu? Bukankah kau menginginkan kematianku? Huh? Ayo. Kau tidak perlu terburu-buru ingin mati, Lintang Awan. Sebenarnya aku tidak mengharapkan kematianmu. Yang aku harapkan hanyalah keterangan dari mulutmu tentang siapa Lintang Panjer Sore. Tapi, ya, kau memang orang yang terlalu teguh dalam mempertahankan rahasia. Sampai akhirnya aku jadi sakit hati sendiri. Aku memang harus membunuhmu. Tapi aku tidak ingin membunuhmu sekaligus, melainkan membunuhmu secara perlahan-lahan. Aku masih mempunyai 5 buah pisau yang tersisa. Salah satu di antaranya adalah pisau yang paling tajam. Lihat baik-baik. Sambil mendekatkan pisau itu ke wajah Lintang Awan, Haryo Rangsang menjambak rambutnya. Ujung pisau itu nampak berkilat-kilat tertimpa cahaya rembulan. Perlahan Haryo Rangsang mendekatkan pisau itu ke leher Lintang Awan. Kau mulai ketakutan, Lintang Awan. Bagus. Itu artinya kau masih menginginkan kehidupan. Tapi sayang, aku sudah terlanjur sakit hati. Dan pisau ini tidak mungkin kuselipkan ke dalam sarungnya kembali. Aku ingin menyiksamu dengan cara yang paling mengerikan. Pisau ini akan segera menguliti sekujur tubuhmu. Biadab. Biadab kau, Haryo Rangsang. Keji sekali perbuatanmu ini. Beginikah prajurit-prajurit Kediri memperlakukan musuh-musuhnya? Menjijikan. Kurang ajar. Mulutmu terlalu busuk, Lintang Awan. Berani kau meludahi wajahku. Kalau kau baru tahu, beginilah prajurit Kediri jika sudah terlalu muak dengan musuh-musuhnya. Nah, rasakanlah pisau ini. Dengan sangat kejam, Haryo Rangsang menghujani pisaunya ke tubuh Lintang Awan. Tetapi di luar kesadarannya, dia tidak menyadari ada sebuah bahaya tengah mengancamnya. Dari arah belakang tubuhnya, melesatlah beberapa buah ranting dengan cepat. Haryo Rangsang sempat terpaku mendengar desingan beberapa buah ranting. Kemudian dia segera berkelit, tapi malang, sebuah ranting sempat melukai pundaknya. Ah, kurang ajar! Siapa orang yang berani turut campur urusanku? Setan alas! Keluar kau! Jangan coba-coba mencari kesempatan saat aku lengah. Tunjukkan dirimu kalau kau memang seorang ksatria. Kenapa harus berteriak-teriak seperti itu, Kisanak? Aku berada di belakangmu. Haryo Rangsang terkejut begitu mendengar sapaan lembut seorang wanita. Dan memang benar, begitu dia membalikkan tubuhnya, tak jauh dari hadapannya, nampak seorang wanita cantik menatapnya sambil tersenyum. Kaukah yang melempari aku dengan ranting-ranting tadi? Apa kau pikir ada orang lain di sini selain aku? Kurang ajar! Jawab pertanyaanku dengan jujur, Nona. Apakah kau yang membokongku dari belakang tadi? Seandainya benar, kenapa? Pecepah! Apa maksudmu mencampuri urusanku, perempuan asing? Apa kau tidak tahu siapa orang yang tengah kau hadapi ini? Aku tidak peduli siapa orang yang tengah ku hadapi. Yang jelas aku paling tidak suka melihat kekejian berlangsung di hadapanku. Kalau kau tidak suka melihat kekejian berada di hadapanmu, kenapa kau harus melihatnya? Bukankah lebih baik kalau kau pergi dari tempat ini? Siapa kau sebenarnya? Apakah kau pun Telik Sandi dari Ganter? Oh, apakah wanita sepertiku mirip seorang Telik Sandi? Pintar sekali kau membolak-balikan kata-kata, Nona. Sungguh malang sekali nasibmu. Kau telah berani turut campur urusanku. Siapapun orangnya, jika ia berani berhadapan denganku, maka kematianlah yang akan bakal dia terima. Sombong sekali lagakmu, Kisanak. Sikapmu sudah seperti seorang dewa saja. Nyawa seseorang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Sekalipun orang yang tengah kau hadapi seorang terjepit, tapi belum tentu ia akan mati di tanganmu. Siapa bilang aku tidak bisa menentukan kematian? Aku mempunyai kehebatan dan juga mempunyai senjata andalan yang bisa membunuh siapa saja jika aku suka. Itu belum seberapa jika dibandingkan kekuasaan Hyang Maha Tunggal, Kisanak. Tapi ya, aku rasa tidak ada gunanya jika aku bicara panjang lebar pada orang sepertimu. Kau memang lebih pantas menjadi seorang penjahat ketimbang menjadi orang baik-baik. Cukup, cukup. Tidak perlu kau mengumbar mulut di hadapanku. Lama-kelamaan aku menjadi muak melihat kau berada di hadapanku. Sebutkanlah siapa namamu sebelum aku perintahkan untuk menyingkir. Ayo katakan siapa namamu. Apakah perlu aku memberitahukan siapa namaku? Apakah namaku cukup berarti untukmu? Bangsat! Aku tidak butuh sesumbarmu. Cepat katakan siapa namamu, atau kau akan merasakan tajamnya ujung-ujung pisaku ini. Tunggu. Baik. Baiklah. Aku akan mengatakan siapa namaku sebenarnya. Mungkin dengan menyebutkan siapa namaku, rasa penasaranmu akan hilang. Nah, dengar baik-baik. Namaku adalah Lintang Panjersora. Aryo Rangsang tersentak kaget. Tiba-tiba saja dadanya bergemuruh begitu mendengar pengakuan wanita itu bahwa dia adalah Lintang Panjer Sore. Sambil menyembunyikan rasa keterkejutannya, Aryo Rangsang seperti kurang yakin dengan apa yang dikatakan wanita itu. Dia pun kemudian melangkah dua tindak mendekati. Jangan main-main denganku, Nona. Katakan siapa namamu yang sebenarnya. Hei, apakah kau tuli? Bukankah aku sudah katakan bahwa namaku adalah Lintang Panjer Sore? Apakah masih kurang jelas? Atau perlu kusebutkan berulang-ulang agar kau tidak penasaran? Cukup, aku masih kurang percaya. Jangan-jangan kau telah menguping pembicaraanku tadi. Kurang ajar. Kenapa otakmu baru berpikir sekarang? Kenapa tidak dari tadi, Hari Orang Sang? Keparat! Jadi kau memang telah mendengarkan pembicaraanku dengan musuh-musuhku tadi. Apa salahnya jika aku mengintip dan mendengarkan kata-katamu? Semula memang aku tidak ingin turut campur dengan persoalan kalian. Tetapi ketika aku mendengar siapa yang salah dan siapa yang benar, dan kemudian melihat kekejamanmu, aku jadi ingin turut campur, Hari Orang Sang. Sungguh sayang sekali, Nona. Turut campurmu ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Dan tentunya akan membuahkan penyesalan yang dalam untukmu. Karena kau telah mendengarkan pembicaraanku tadi, maka aku tidak akan membiarkan kau pergi dari tempat ini begitu saja. Kau pun akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Apakah kau yakin bahwa kau bisa membunuhku? Hah, apa sulitnya membunuh seorang wanita sepertimu? Sekalipun kau mempunyai ilmu kanuragan, aku yakin ilmu yang kau miliki itu jauh berada di bawahku. Luar biasa. Ternyata kesombonganmu tidak berbeda dengan gurumu Kuda Bandang. Oh, kau mengenal siapa guruku? Apa sulitnya mengenal penjahat-penjahat tengik macam kalian? Kurang ajar. Kau berani menghinaku. Katakan siapa gurumu. Jadi kau pun ingin mengetahui siapa guruku? Baik. Aku mempunyai guru cukup banyak. Aku rasa aku tidak perlu menyebutkan semua guruku. Tapi baiklah, mungkin kau kenal dengan Nyai Salindri. Oh, Nyai Salindri? Iya, kenapa? Kelihatannya kau terkejut sekali. Oh, aku tidak yakin kalau kau adalah murid dari Nyai Salindri. Aku tidak memaksa orang lain untuk percaya dengan omonganku. Yang jelas, Nyai Salindri adalah guruku. Apakah kau takut padaku setelah kau tahu siapa guruku? Bah! Setan alas. Sekalipun Nyai Salindri orang yang hebat, belum tentu muridnya sehebat gurunya. Jangan pikir aku takut denganmu, Nona. Kalau kau memang murid Nyai Salindri, aku ingin membuktikan kebenarannya. Nah, bersiap-siaplah untuk menghadapi pisau-pisauku. Simpan saja pisau-pisau busukmu itu, Hari Orang Sang. Senjata-senjata itu tidak banyak berarti bagiku. Buktikan kebenarannya kalau memang pisau-pisau ini tidak banyak berarti bagimu. Siapapun pengkhianat-pengkhianat kerajaan Kediri tidak akan bisa luput dari tanganku. Bicaramu sungguh lancang sekali, Hari Orang Sang. Aku bukanlah pengkhianat kerajaan. Yang pantas dikatakan pengkhianat adalah kau. Aneh. Bagaimana mungkin aku dikatakan pengkhianat sementara aku mengabdi pada Baginda Kertajaya dengan sepenuhnya? Orang-orang yang pantas dikatakan pengkhianat adalah orang-orang yang berani menentang kehendak Sri Baginda Kertajaya. Memang tidak salah apa yang kau katakan. Tapi apakah dikatakan suatu pengabdian sementara raja yang menjadi junjungannya adalah seorang raja yang lepas dari tatanan? Orang-orang yang kau katakan pengkhianat adalah orang-orang yang ingin meluruskan kembali watak junjungannya. Mereka semua merindukan pemerintahan yang adil dan bijaksana, serta melimpahi kemakmuran bagi segenap kaulanya. Bukan seperti raja yang sekarang duduk di singgasana Kediri. Raja busuk, yang bisanya hanya mencari kesenangan pribadi daripada memikirkan nasib rakyatnya. Kata-katamu sungguh tajam, wanita binal. Kau bisa meracuni orang lain dengan pendapatmu itu. Aku rasa kau lebih baik mati di tanganku daripada harus menjadi jamur beracun bagi pemerintahan Kediri. Nah, rasakanlah ini. Yap. Oh, Luar biasa ilmu kanuraganmu, Nona. Gerakanmu begitu lincah dan gesit. Hah, tapi jangan bangga dulu. Itu belum seberapa. Sekarang aku mau tahu, apakah kau pun dapat menghindar dari lemparan pisau-pisauku yang kedua? Nah, terimalah ini. Hayo, keluarkanlah semua pisau-pisaumu itu. Aku juga mau tahu sampai sejauh mana kuda bandang menurunkan kepadaiannya padamu. Ah, sombong sekali bicaramu, wanita pinal. Tapi memang benar apa katamu. Aku memang harus membuktikan sampai sejauh mana ilmu lemparan-lemparan pisau yang kumiliki. Dengan begitu, kau akan tahu betapa ilmu Nyai Salindri tidak sebanding dengan ilmu kanuragan yang kumiliki. Rasakanlah ini. Ya. Tiga buah pisau Haryo Rangsang kembali melesat dengan tajam ke arah wanita itu. Tapi kali ini rupanya wanita itu tidak main-main. Di saat pisau itu melesat dengan cepat, seketika itu juga ia melompat kemudian menangkapnya dengan mudah. Haryo Rangsang tersentak kaget melihat hal itu. Kemudian dia pun segera mundur beberapa tindak ke belakang. Sementara itu, wanita muda itu sudah kembali berdiri sambil menggenggam pisau-pisaunya. Wah, gila. Benar-benar hebat perempuan ini. Dia dapat menangkap lemparan-lemparan pisauku dengan mudahnya. Ah, apakah aku mampu menghadapinya? Hei, kenapa terpaku seperti itu, Haryo Rangsang? Apakah kau takut menghadapiku? Kalau kau memang tidak sanggup melawanku, sebaiknya menyingkirlah dari tempat ini. Nah, pergilah selagi aku masih memberikan kesempatan. Setan alas! Kau pikir kau ini siapa? Berani benar kau memerintahku untuk menyingkir. Jangan merasa congkak dulu kau wanita sial. Kehebatanmu tidak ada apa-apanya kalau cuma bisa menangkap lemparan-lemparan pisau-pisauku. Sekarang aku mau tahu, apakah ilmu kanuraganmu juga dapat menahan serangan-seranganku? Rupanya kau masih penasaran untuk menjatuhkanku. Sudah kukatakan sejak dari tadi. Keluarkanlah segala kepandaian yang kau miliki. Aku siap melayaninya. Menyebah, sundal. Iya. Manusia ini memang harus diberi pelajaran. Kalau tidak, ia akan terus jual laga di hadapanku. Baik, aku akan mengeluarkan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Aku rasa dengan ajian ini ia tidak akan berani macam-macam lagi di hadapanku. Sambil bersalto ke udara, wanita itu segera merapal ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Dan begitu kakinya menginjak tanah, tiba-tiba saja tubuhnya sudah menjadi tiga orang dalam bentuk yang sama. Haryo Rangsang semakin terperanjat melihat itu. Sambil menarik napas cemas, dia pun mundur lagi beberapa tindak. Gila. Bagaimana mungkin kau menguasai ajian itu? Apanya yang tidak mungkin, Haryo Rangsang? Kau lihat sendiri buktinya, bukan? Ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari sudah cukup lama kukuasai. Dan ajian ini bukan kuterima dari Nyai Salindri. Nona, katakan siapa kau ini sebenarnya. Janganlah membuat aku semakin penasaran saja. Baik, baik. Baiklah, Haryo Rangsang. Aku rasa memang sudah cukup untuk membuatmu penasaran. Nah, dengar baik-baik. Namaku Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu? Iya. Apakah kau pernah mendengar namaku? Atau barangkali kau memang sudah mengenalku? Aku rasa kita memang tidak perlu mempersoalkan hal itu. Sekarang yang penting, kita lanjutkan perkelahian ini. Bagaimana? Bagaimana mungkin aku sanggup melawan wanita ini? Sementara ia telah merubah wujudnya menjadi tiga orang. Tidak. Aku tidak boleh melawannya. Aku harus mencari akal untuk meninggalkan tempat ini. Ayo, Haryo Rangsang. Kenapa sejak tadi kau hanya terpaku seperti itu? Bukankah kau tadi menantangku? Ingin membuktikan sampai sejauh mana ilmu kanuraganku? Kurang ajar. Semakin memuakkan saja wanita ini. Aku ada akal. Iya, yeah, aku rasa inilah jalan terbaik untuk pergi dari tempat ini. Sambil kembali mengeluarkan pisau-pisaunya, tiba-tiba saja Haryo Rangsang melompat, kemudian melemparkan pisau-pisau itu ke arah lintang awan yang masih tergeletak lemah.